بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kembali kita berkumpul di masjid yang mulia ini membahas kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pembahasan kita kali ini dengan tema tak kenal maka takkan mencintai, yaitu orang yang tidak kenal dengan Allah maka bagaimana bisa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fa innal 'abda yataraqqa min ma'rifatil af'ali ila ma'rifatis sifat. Pengetahuan dan pengenalan seorang hamba terhadap Allah itu berderajat dan dapat meningkat dari mengenal ma'rifatul af'al menuju ma'rifatul sifat. Mengenal af'al yaitu perbuatan-perbuatan Allah, mengimani Allah yang menakdirkan seperti ini, mengimani Allah yang menciptakan ini dan itu, meyakini perbuatan-perbuatan Allah, yang kemudian menuju ke ma'rifatus sifat, yaitu mengenal Allah melalui dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang ketika mengimani bahwasanya Allah taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka di sini ada perbuatan Allah yaitu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ketika mengimani sifat tersebut, ketika mengimani perbuatan tersebut, maka dia akan mengimani, beranjak keimanannya menuju mengimani bahwasanya di antara sifat Allah adalah sifat nuzul, yaitu sifat turun. Ya. Dan kalau dia kemudian sudah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibnu Qayyim, wa min ma'rifatis sifati ila ma'rifatiz zat. Dari mengenal sifat-sifat menuju ke mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang tidak akan mengenal siapakah Allah taala sebenarnya sebelum dia mengenal sifat-sifat Allah, dan tidak akan mengenal sifat-sifat Allah sebelum dia mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Dan semua hal tersebut itu dituturkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Dan tentu tidak ada yang serupa dengan Allah. Tetapi jika kita di keseharian atau di kehidupan duniawi kita, ketika misal ingin menikah, kemudian mendapatkan tawaran misal, orang yang menawarkan itu akan menyebutkan sifat-sifat karakternya seperti apa. Perempuan tersebut berkulit putih atau hitam, apa yang dia perbuat, bagaimana kelakuannya, dan seterusnya. Jadi mengetahui karakter dan sifat calon itu biasanya awal-awal seperti itu. Baru kemudian beranjak biasanya menuju ke ma'rifatuz zat, mengetahui langsung zat orangnya, oh itu. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Tetapi kali ini kita, para hamba Allah, mempelajari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal siapakah Allah. Ya, nanti Allah ta'ala akan dilihat oleh kaum mukminin di surga. Ya, tidak terlihat secara zat di dunia, enggak kelihatan. Tapi nanti di surga. Ya. Kemudian fa idza syahada syai'an min jamalil af'ali istadalla bihi ala jamalis sifati thumma istadalla bi jamalis sifati ala jamalil ala jamalil zat. Ya. Apabila seorang hamba telah mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, maka pengetahuan itu akan menunjukkan kepadanya tentang keindahan sifat-sifat Allah. Dan pengetahuannya tentang keindahan sifat-sifat tersebut akan memberinya petunjuk kepada keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa min huna, dan dari atas dasar inilah, yatabayyanu annahu subhanahu lahul hamdu kulluh. Jelas dengan ini semua, jelas sudah bahwa segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ahadan min khalqihi la yuhsi thana'an alaih. Tidak ada satupun dari makhluknya yang sanggup menghitung atau menentukan pujian yang pantas untuknya. Kita belum menunaikan hak memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepantas-pantasnya pujian. Kita taksir dalam masalah ini kurang. Ya. Kenapa? Bal huwa kama athna ala nafsihi. Sebab Allah lah yang mengetahui pujian seperti apakah yang pantas bagi dirinya. Sebenarnya kita setiap hari baca Al-Fatihah, setiap rakaat, itu pun belum cukup sebenarnya. Masih sedikit kita melakukan tahmid. Karena apa yang Allah berikan kepada kita dari kebaikan, rahmat, keindahan, kemampuan, itu tidak bisa ditakar dengan perbuatan kita mengucapkan Alhamdulillah. Seseorang kalau bersyukur, itu tidak sebanding dengan kebaikan Allah terhadapnya. Enggak sebanding. Enggak sebanding. Ya. Semuji-mujinya kita kepada Allah tidak sebanding dan tidak akan pernah sebanding dengan kebaikan Allah terhadap kita. Ya. Itu kalau betul-betul kita betul-betul sering memuji Allah. Apalagi ternyata kita tidak seperti itu. Seringkali kita mengucapkan Alhamdulillah hanya di lisan. Ya. Di hati belum tentu. Kemudian setelah mengucapkan Alhamdulillah habis itu maksiat. Iya. Dan itu pun kalau kita serius Alhamdulillah mengucapkan dan kita benar-benar taat, ketahuilah segala syukur dan taat kita itu tidak sebanding dengan ihsannya Allah kepada makhluknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kalian tidak masuk surga disebabkan amalan kalian. Karena amalan kita itu sebenarnya apa cukupnya amalan kita itu? Sedikit. Melainkan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa annahu yastahiqqu an yu'bada li dzatihi. Bahwasanya ketahuilah Allah lah yang berhak untuk disembah dan ditaati karena zat-Nya. Ya, ditaati karena zat-Nya. Ya. Kemudian wa yuhabbu li dzatihi wa yushkaru li dzatihi, dicintai karena zat-Nya, disyukuri karena zat-Nya. Artinya begini, jemaah sekalian. Kita taat pada ulil amri. Itu ketaatan yang bersifat muqayyadah. Kita taat kepada orang tua. Itu ketaatan yang bersifat muqayyadah. Kita taat kepada pemilik otoritas atau orang yang baik atau ulama, itu ketaatannya muqayyadah. Apa arti ketaatannya muqayyadah? ketaatan yang diikat dengan apa? Dengan syarat. Ketaatan kepada makhluk umumnya adalah ketaatan muqayyadah, ketaatan yang diikat dengan syarat. Syaratnya apa? Selama hal yang diperintahkan itu bukan hal yang munkar. Ya. Perempuan taat pada suaminya, taat yang muqayyadah, terikat dengan syarat. Kita taat pada pemimpin kita, presiden kita, atau bahkan pak camat kita, ketaatan yang muqayyadah, terikat dengan syarat. Apa syaratnya? Selama ketaatan tersebut tidak dalam, atau selama yang diperintahkan bukan hal yang munkar. Ada ta'ah, berarti ada ta'ah muqayyadah, ada ta'ah mutlaqah, ta'ah yang ketaatan yang terikat dengan syarat, dan ada yang ada ketaatan tanpa syarat. Apa itu ketaatan tanpa syarat? Yaitu ketaatan yang memang tidak ada syarat tertentu sama sekali. Artinya kalau dikatakan begini, harus lakukan. Tidak ada pertanyaan apa. Apakah ini tergantung dengan syarat Allah? Apakah ini? Enggak ditanya. Kenapa? Karena ketaatan mutlaqah itu hanya untuk dua. Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ketaatan kan penyembahan, peribadatan. Ketaatan itu terbagi menjadi dua. Ketaatan mutlaqah dan ketaatan muqayyadah. Ketaatan mutlaqah yaitu ketaatan yang bersifat mutlak, tidak ada batasan atau syarat. Karena yang memerintahkan ini adalah pihak yang selalu benar, tidak akan pernah memerintahkan hal yang munkar, yaitu Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala wa athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah itu mutlak, mutlaqah, taat kepada Rasulullah juga mutlaqah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul atakum, yaitu datangkan kepada kalian, maka ambil itu. Dan apa yang Rasul larang, maka berhentilah dari itu. Ketaatan yang sifatnya mutlaqah. Dan ketaatan kepada Rasul itu pun disebabkan perintah Allah. Ketaatan kepada Rasul itu disebabkan perintah Allah. Jadi ketaatan yang paling mutlak sebenarnya ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Rasul itu emang perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang itu, jika kalian memang cinta sama Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku. Taat. Jadi taat pada Rasulullah karena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tidak ada yang berhak untuk disembah secara zat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dicintai secara zat kecuali Allah, disyukuri secara zat kecuali Allah. Apa maknanya di sini dicintai secara zat? Yaitu cinta pada sesuatu atau suatu pihak dan mentok ke dia doang gitu loh. Artinya begini juga ikhwan. Ketika kita mencintai istri kita, maka enggak boleh kita mencintai istri kita karena secara zat istri, secara zat di perempuan kita suka, enggak. Cintailah istri karena Allah. Cintailah saudara karena Allah. Karena tidak ada yang berhak dicintai secara zat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cintailah sesuatu karena Allah. Kenapa begitu? Ya tadi, pertama, tidak ada yang berhak untuk dicintai secara zat kecuali Allah. Kedua, antum tidak akan mendapatkan manfaat dan madarat dari cintanya antum kepada selain Allah, kecuali kalau Allah yang menentukan maslahat dan madaratnya tersebut. Cinta dengan istri karena cantiknya, fana. Cinta karena istri karena bagusnya kulitnya, fana, akan hilang nanti. Tapi kalau kita cinta istri, cinta anak, cinta saudara, cinta kerabat, cinta siapapun karena Allah, yang kita cintai fana. Tapi karena ini karena Allah, maka Allah Ta'ala itu kekal, selalu ada. Sehingga ketika yang kita cintai itu mati, masih ada yang tersisa, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seseorang dirizkikan anak, tapi baru seminggu anaknya mati. Na'udzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru seminggu, ada di antara murid kita kayak gitu, ya. Allah takdirkan, Allah uji seperti itu. Yang namanya melahirkan, dapat anak, siapa yang tidak suka? Senang. Tapi kemudian sepekan kemudian cinta dia terhadap anaknya, betul. Tapi seminggu kemudian mati, wafat. Apalagi yang tersisa dari anak tersebut? Tidak ada, hanya kenangan. Dan yang tersisa adalah Allah Ta'ala. Maka ketika kita mencintai sesuatu karena Allah, kita kehilangan sesuatu itu, kita masih punya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, coba kalau kita cintai sesuatu itu bukan karena Allah, ya cinta-cinta gitu aja. Ketika hal itu hilang, udah tidak ada lagi. Gak ada, udah. Hilang, udah. Tinggal kenangan. Kepada siapa kita berharap? Gak ada. Karena kita tidak mengkiblatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mencintai sesuatu karena Allah itu penting sekali, jemaah sekalian. Ketika kita kehilangan akan yang kita cinta, masih ada sisa harapan. Dan bahkan mungkin makin berharap kepada Allah. Dan ketika kita mencintainya karena Allah, kita tidak berlebihan dalam mencintainya. Sekarang sebagian dari orang-orang yang ngaji tapi ngajinya gak benar, mencintai guru mereka itu lebih dari cinta mereka pada Rasul. Tapi kadang-kadang dengan klaim bahwasanya mereka mencintai Rasul atau mencintai zuriat dan keturunan Rasul. Ya? Sampai kemudian kuburannya dijadikan rumah dengan lantai yang mewah dan pernak-pernik hiasan dari tumbuhan ini itu, Masya Allah. Mereka mencintai betul. Tapi mencintainya, mencintai guru mereka ini karena Allah atau bukan? Bukan. Mencintainya karena ditipu oleh syaitan. Semua sikap berupa ghulu yaitu sikap berlebihan, itu dari syaitan. Ya, sikap berlebihan itu dari syaitan. Dan itu yang dilarang oleh Nabi SAW, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian al ghulu, berlebihan. Hal yang menyebabkan hancurnya orang sebelum kalian adalah ghulu, berlebihan. Berlebihan terhadap siapa? Terhadap orang-orang soleh. Ya. Cinta mereka bukan karena Allah. Seandainya cinta mereka karena Allah, maka cinta itu akan ditakar dan akan bagus terawat dan standar sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Tapi kalau kita lihat yang seperti ini, mereka tertipu dengan hawa nafsu dan keinginan orang-orang yang memeras mereka. Na'udzubillah. Ya. Jadi tadi tidak ada yang berhak disembah secara zat kecuali Allah, ditaati secara zat kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dicintai secara zat kecuali Allah. Dan yang ketiga, tidak ada yang berhak disyukuri atau diucapkan terima kasihnya, syukurnya, kecuali hanya kepada Allah yang secara zat pantas untuk mendapatkan rasa syukur kita atau untuk kita haturkan rasa syukur kepadanya. Kenapa begitu? Karena manusia itu kalau berbuat baik sama kita pun kalau kita bersyukur, belum tentu orang tersebut ikhlas. Belum tentu orang itu tulus berbuat baik pada kita. Mungkin ada maunya dan seterusnya. Dan juga setelah kita berbuat berkata jazakallah khairan, terima kasih, belum tentu dia akan memberikan hal yang serupa atau lebih setelah itu, belum tentu. Tetapi Allah yang tersifati dengan Wahhab, Maha Pemberi, Al-Mannan, Al-Mu'ti, Al-Mani', Ad-Dhar, kita bersyukur kepada Allah malah makin ditambah. Hanya Allah yang seperti itu. La in syakartum la azidannakum. Hanya Allah yang seperti itu. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan menambahkan kalian. Cuman Allah yang seperti itu. Ya. Kalaupun istri kita seperti itu, kita berterima kasih, dia makin semangat, makin senang, betul. Tetapi belum tentu, enggak mesti dia bakal memberikan yang lebih baik lagi buat kita, belum tentu, karena manusia ada batas maksimalnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala akbar, yang maha tinggi, maha besar. Ya. Kemudian dilanjutkan di sini, diteruskan saja, fahuwa subhanahu kama athna ala nafsihi wa fawqa ma yuthna bihi yuthni bihi alaihi khalquhu, dan seterusnya dengan makna-makna yang sama. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa kullu ma yuhibbu siwahu, setiap hal yang dicintai selain dari Allah, fa in kanat mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatihi subhanahu bihaitsu yuhibbuhu li hajlihi fa mahabbatuhu sahihah wa illa fa hiya mahabbatun batilah. Maka dengan dasar-dasar tadi, ya, jika ada yang mencintai sesuatu selain Allah, ya, maka kita lihat kalau cinta kepada selain Allah tersebut dibangun atas kecintaan kepada Allah, maka itu cinta yang sahih. Ya. Ya. Ya, tentu kita ada pihak yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi cinta tersebut kepada selain Allah dibangun atas dasar apa? Kalau karena Allah, mengikuti cintanya pada Allah, maka cintanya sahih. Kalau tidak, maka tidak sahih. Cinta yang batil. Seseorang suka main layang-layang, Pak. Kayak dia kita dulu. Ya kan? Kalau sekarang lapangan agak sulit. Isinya rumah doang. Layang-layangan ya nyangkut terus sekarang. Suka main layang-layang. Cintanya sama layang-layang karena apa? Apakah karena Allah? Enggak. Kemudian setelah antum main layang-layang selesai, antum dapat apa kira-kira? Enggak dapat apa-apa sebenarnya. Hanya kepuasan semu, ya. Begitulah. Dulu anak pribadi pernah sampai suka dengan sepak bola waktu masih SD itu. Ada Piala Dunia, ya. Piala Dunia padahal kok bahasa Inggrisnya disingkat dari WC, Pak. Ya kan? World Cup WC, Masya Allah. Ya. Sampai ada World Cup 1998. World Cup 1998, Pak. Ya. Itu saya sampai sekarang udah berapa tahun itu? 20 tahun pas, Pak, ya. Saya masih hafal grup-grupnya, Pak. Ya. Grup A itu Brazil, Norwegia, Maroko. Ya. Satu lagi wallahu alam. Grup B Italia. Hah? Ah, mulai lupa anak. Kebanyakan baca buku jadi lupaan itu. Tapi anda tahu juaranya siapa, skornya semua anda tahu. Ya, grup C, grup D, grup E, grup F, grup G, grup H. Grup H Argentina, Jamaika, Jepang. Ya, sama Kroasia. Ya, grup H. Grup G Jerman, Yugoslavia, Korea Selatan. Oh enggak, Korea Selatan di grup E, ya. Masih ingat Pak? Maksudnya di sini adalah menunjukkan aku suka-suka gitu-gitu. Sampai melebihi presentator sepak bola kalah insyaallah waktu itu. Sangat suka sampai bola anak beli. Bahkan anak inisiatif kalau enggak punya duit buat beli bola, Pak. Koran-koran bapak anak anak ucek-ucek gitu sampai bentuk bulat, anak buat, anak kasih plastik, anak ingin karet. Jadi bola segini. Main di jalanan. Dan sejak tahun 90-an memang Jakarta itu mulai agak sedikit lapangannya. Mainnya di aspal. Puas. Bola jatuh comberan dipakai lagi. Jadi pulang-pulang bawa comberan kita. Seneng itu semua. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir, ya udah, apa habis itu? Enggak ada ternyata. Ya kan? Enggak ada. Enggak ada ternyata Masya Allah. Karena sesuatu tersebut, bola tersebut dicintai bukan karena Allah. Pernah juga suatu ketika di pesantren, anak ngajak teman-teman, Pak. Ayo, kita ke kebun orang yuk. Nah, tahu gak ke kebun orang ngapain gitu kan? Bukan ke kebun orang, tapi ke pemandian, tapi lewatin kebun orang. Kemudian beli ini, beli itu, makanan lah. Ya. Makanan yang berupa makanan-makanan buah-buahan ya. Ngumpul bareng, Masya Allah. Di pemandian itu, pemandiannya alami, Pak. Banyak hutan-hutannya, Masya Allah. Di dekat pesantren. Ya. Sampai sekarang, anak suka ketika itu. Sampai sekarang masih terkenang. Tapi kalau dipikir-pikir, ada apa setelah itu? Ternyata gak ada apa-apa. Kenapa? Karena setelah itu, ya udah. Sekarang pun, ya udah, teman-teman udah gak tahu pada kemana. Dan mungkin bapak-bapak punya kolega, teman lama, yang dulu kemana-mana bareng. Dan sangat-sangat sayang, senang, cinta sama temannya itu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, apa coba yang antum dapatkan? Gak ada. Udah selesai semua itu. Udah. Tinggal cerita yang hanya bisa dijadikan dongeng buat anak dan istri. Kemana Pak orangnya sekarang? Wah gak tahu Bapak. Ya. Apa dapat setelah itu? Gak ada ternyata. Karena sesuatu yang dicintai bukan karena Allah. Tidak mewariskan apapun. Melainkan hanya cerita. Udah selesai. Ayo apa? Seseorang mencintai ilmu syar'i, belajar, ya. Tapi buat apa? Buat lulus ujian. Abis ujian apa? Enggak ada ilmu syar'i. Ya cuman buat belajar doang, ngisi waktu, buat ujian, dapat nilai, selesai. Bukan karena Allah. Nih, ya. Enggak ada apa-apa itu. Dan ini hal yang anda pribadi juga telah punya pengalaman untuk hal seperti ini. Ternyata gak ada nilai kita. Kalau misalnya ujian buat di sekolahan doang, buat dapat nilai tinggi, buat dan seterusnya. Mungkin akan terwariskan darinya dunia, uang dan semisalnya. Semisal kita waktu belajar di kuliah, kampus umum, ilmu dunia. Belajar sungguh-sungguh. Mencintai ilmu tersebut. Ilmu non agama ya, ilmu biasa. Kemudian sungguh-sungguh selesai lulus, udah habis itu apa kerja dapat duit dari apa? Alhamdulillah dari ijazah tersebut. Alhamdulillah. Dapat duit ya, dapat duit. Tapi selama ini apakah Anda mencintai pekerjaan atau mencintai ilmu tersebut karena Allah atau cuman sekadar dunia? Ketahuilah kalau cuman begitu aja, bukan diniatkan ibadah, ya udah mentok di dunia, nggak ada nilai untuk akhirat. Makanya mulai sekarang cintailah sesuatu karena Allah. Karena mencintai sesuatu karena Allah, meskipun sesuatu yang dicintai itu sederhana, ketahuilah hasilnya itu tidak akan pernah sederhana. Tidak ada surga yang sederhana. Tidak ada. Enggak ada bagian surga yang sederhana. Kenapa? Karena kata Nabi SAW di Sunan At-Tirmidzi dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "La maudi'u sawti ahadikum khairum minad dunya wa ma fiha." Seutas tempat cemeti-cemeti atau pecut, ya, pecut buat kuda atau buat apa itu, kalau di zaman Nabi SAW itu ada tempat khusus dia. Sekitar panjangnya 1 meter dan tipis. Ya, kata Nabi SAW, kalau antum, maknanya kalau antum dapat surga segini, segini doang. Ibaratnya dapat surga kalau dalam ukuran duniawi 1 meter doang dapatnya. Itu kata Rasulullah lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Yang antum cintai di dunia ini mungkin sederhana. Tapi antum mencintainya karena Allah, maka itu tidak pernah menjadi sederhana. Bisa dipahami insyaallah. Iya. Misal antum suka meneliti binatang-binatang kecil. Ke desa atau kemana gitu, ke rumah kosong atau kemana, nyari tanah, nyari undur-undur. Ya. Ya kan? Itu kekuasaan Allah juga itu, makhluk Allah. Antum teliti. Ya. Lagi nyari undur-undur, kemudian ada lubang semut. Dan antum perhatikan lubang semut, antum lihat semut kadang dari lubang itu ngelet-ngelet kayak gini. Nah itu lagi shiftnya dia itu, menjaga lubang. Antum pelajari itu. Dan orang-orang ahli biologi mempelajari itu. Tapi bedanya dengan antum, walaupun tidak ngerti istilahnya, tapi ketika antum melihat itu, ini semua makhluk Allah. Antum teringat surat Ali Imran. Walillahi mulkus samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah semua kerajaan ini nih, langit bumi nih, sampai semut, sampai undur-undur, milik Allah semuanya. Ana suka misalnya, saya suka melihatnya ini, masya Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ini. Kemudian, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Semua penciptaan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang memiliki fikiran, otak, akal. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dan seterusnya dari ayat sampai kemudian orang ini bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabun nar. Ya Rabb kami, Engkau tidaklah menciptakan ini sia-sia. Maka maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari api neraka. Assalamualaikum. Itu melihat semut yang di lubang. Kemudian kadang dulu waktu kita kecil kan, kasih apa rumput kecil atau apa gitu, lidi kecil atau apa, masukin gosok-gosok ke lubang semut. Kita giniin, ada yang nyantol. Mainan anak-anak dulu. Sekarang boleh bapak-bapak mainin gitu, nggak apa-apa. Tapi dalam rangka apa? Mengamati makhluk Allah dan mencintai semua ini, kekuasaan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidak ada cinta karena Allah yang sederhana. Semua cinta karena Allah itu besar ganjarannya walaupun sederhana pihak yang dicinta. Iya, pasti. Walaupun sederhana, orang yang kita cintai misalnya, kita mencintai seseorang. Orang ini punya kekayaan tidak? Ya, menjanjikan bisnis untuk kita tidak? Enggak ada apa-apa orang ini, cuman saya cinta dia karena dia muslim. Dan saya cinta dia karena dia muslim itu karena memang Allah Ta'ala mewajibkan saya untuk mencintainya. Cukup itu aja. Itu sudah cukup menjadi alasan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai dia. Sebagaimana suatu ketika ada seorang, ya, yang dikisahkan oleh Nabi kita Alaihissalam berjalan untuk ziarah ke rumah temannya. Allah pun mengutus malaikat untuk menemui pria ini. Malaikat kemudian dengan format manusia, bentuk manusia, bertanya menginterogasinya, ada apa gerangan? Mau kemana? Mau ke rumah saudaraku. Ada apa? Apakah dia ada janji bisnis atau apa? Enggak ada. Tidaklah aku ke sana melainkan karena aku mencintainya karena Allah. Maka kata malaikat yang berwujud manusia itu, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala mencintaimu. Ya. Maka kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, seandainya ada seorang raja yang memiliki harta banyak datang ke antum bilang, saudaraku, saya sangat mencintaimu. Ya. Raja yang datang, atau King Salman datang ke antum. Ya. Raja Salman datang ke antum. Yang mana orang-orang itu untuk bertemu dengan beliau aja itu hampir enggak mungkin, susah. Saya beliau berusia dan dihormati sekali sama orang-orang. Dan kekayaannya berlimpah, kerajaan. Antum kemudian salaman sama beliau dan kemudian beliau bilang, apapun yang kamu mau, silakan ngomong aja. Antum kira-kira mau apa? Mau umroh gitu, ya kan? Umroh gratis, haji gratis, ya, jangan umroh. Haji dulu gratis, biar sekalian umroh habis itu, ya kan? Itu udah seneng banget kan? Seneng banget. Syekh Sudais pernah ke Libya, alhamdulillah ya. Kemudian ada yang dapat hadiah umroh, tanya ada ke orang itu, seneng nggak antum dapat hadiah umroh? Seneng lah, masa sedih? Seneng, itu baru secuil dari nikmat. Bagaimana kalau ternyata diberitakan yang mencintai antum bukan Syekh Sudais, bukan Raja Salman, bukan siapa, melainkan pencipta semua itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara apa Allah mencintai antum? Gara-gara antum mencintai saudara antum. Ah, mengunjungi tempat saudara antum itu yang kata hadits Nabi SAW tadi. Aku tidaklah ke sana kecuali emang aku cinta sama dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat itu, ketahuilah bahwasanya Allah mencintaimu. Yang mencintaimu bukanlah raja ini, raja itu, bukan. Allah rajanya untuk semua raja. Ya. Yeah. Kalau dicintai sama orang terkenal aja kita udah seneng banget. Dicintai misalnya antum ketemu Syekh misalnya yang masyhur di kalangan kita, Syekh Abdul Razak aja, ya misalnya. Syekh Abdul Razak itu kalau habis kajian dikerubutin orang. Jangankan antum mau dapat perkataan beliau khusus buat antum, Pak, ya. Dapat salamnya beliau aja kadang-kadang udah bangga tuh. Saking apa? Saking susahnya dapatnya itu. Dan beliau adalah hamba Allah. Ya, semoga Allah berikan taufik wa faqahullah. Bagaimana kalau sekarang yang mencintai antum bukan beliau, bukan siapa? Pencipta semua manusia, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu pihak yang mencintai itu kalau diminta apa-apa oleh pihak yang dicintai akan mengabulkan. Antum lagi sayang, Pak, sama istri, istri minta, "Bang, Mas, sayang, minta dong, ini duit segini." Antum lagi sayang-sayangnya, ya bakal dikasih, dikabulkan. Iya. Maka lebih-lebih Allah, yang mana Allah itu maha memberi kepada yang meminta atau bahkan yang tidak meminta, Allah beri. Buktinya kita diberi kesehatan padahal belum tentu kita minta. Kita diberi kehidupan padahal dulu kita gak minta, Allah kasih. Iya. Dan kita dikasih pengaturan pemeliharaan ketika kita hidup, ketika kita tidur, padahal kita gak minta tuh. Ya Allah, tetapkanlah denyut nadi saya ketika saya tidur. Gak minta, tapi Allah kasih. Ya. Oleh karena itu, fokuskan dalam mencintai sesuatu bukan karena sesuatu itu, melainkan karena Allah. Karena mencintai sesuatu karena Allah tidak akan pernah bernilai sederhana, melainkan nilainya tinggi sekali. Walaupun yang dicintai itu adalah makhluk yang mungkin tidak seberapa. Ya, begitu. Ya. Kemudian dilanjut-lanjutkan lagi, فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله. Maka wajib atas seorang hamba untuk mengilmui bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah secara zat. fayuhibbahu wa yahmadahu li dzatihi wa kamalihi, maka dia pun mencintainya dan memuji Allah karena zat Allah dan karena kesempurnaan Allah. Wa an ya'lama annahu la muhsina 'ala al-haqiqati bi asnafin ni'ami adh-dhahirah wal batinati illa huwa. Dan wajib atas hamba untuk mengilmui bahwasanya tidak ada muhsin, tidak ada pihak yang berbuat baik dan ihsan secara hakiki dengan segala kenikmatan zahir maupun batin kecuali Allah lah yang memberikannya. Fayuhibbahu li ihsanihi wa in'amihi, maka hamba tersebut kalau tahu itu semua itu dari Allah, maka dia akan mencintai Allah disebabkan baiknya Allah kepadanya dan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara kenikmatan hari ini adalah hujan, Pak. Di antara kenikmatan ini hari ini di antaranya adalah hujan. Makanya disyariatkan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga Engkau jadikan hujan yang bermanfaat. Karena hujan pemberian dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hujan itu bumi yang tadinya gersang menjadi hidup. Dan tumbuhan yang mulai tumbuh menjadi semakin tinggi tumbuhnya. Rahmat Allah. Unzuru ila athari rahmatih. Kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha? Innahu lamuhyil mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Perhatikan efek dari rahmat Allah, pohon-pohon itu. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah kematiannya? Luar biasanya. Sampai kodok aja, Pak. Itu bersyukur kepada Allah di mukaddimah hujan. Ada gerimis rintik-rintik kecil. Ada suara kodok. Kecil suara kodok. Gitu kayak. Terputus-putus suara kodoknya. Seperti soalnya ini kan mau hujan. Kodok itu seperti mau bersiap-siap tes-tes gitu. Anak herannya selama anak ngeliat di daerah situ gak pernah ada kodok. Sepertinya sembunyi dia di area tanah kecil itu. Tapi ketika pas hujan rintik-rintik mulai itu mulai persiapan itu. Ya. Bukan bara kokok ya ngomong ya. Gitu. Ketika udah mulai hujan, mulai zikirnya wah kencang. Masyaallah. Masyaallah. Sampai kodok aja seperti itu. Ya. Kalau manusia kira-kira gimana manusia? Turun hujan gerimis, hei. Hei. Jemuran. Ah gitu. Zaman dulu ya. Kalau sekarang anak enggak tahu masih apa enggak, tapi duluan di Kedibatan tuh sering tuh. Ada teng teng teng teng mulai ya di genteng-genteng tuh. Woi. Teriak orang, bapak-bapak. Woi. Emak-emak, ibu-ibu langsung terbirit-birit ya. Ya, ke tempat jemuran. Masya Allah, lupa doa. Karena mungkin dulu belum dipopulerkan doa Allahumma sayyiban nafi'a. Iya. Dan memang banyak orang kenikmatan itu terlalu jelas tersaksikan dan terasakan. Tetapi orang lupa untuk bersyukur. Padahal terlalu jelas. Ini kenikmatan yang luar biasa. Bahkan kenikmatan tidur aja, Pak. Itu Masya Allah. Nikmat. Iya. Tidur itu Masya Allah nikmat. Bangun tidur merasakan enak, alhamdulillah. Jangan sampai alhamdulillahnya ini hanya di lidah. Ya, baik. Kemudian wa kama anna laisa kamitslihi syai' falaisa kama mahabbatihi mahabbah. Ini hal yang perlu diketahui. Sebagaimana tidak ada yang serupa dengan Allah, maka tidak ada yang boleh serupa cintanya. Ya, tidak ada yang serupa cintanya. Kita tidak boleh menyaingi cinta Allah dengan cinta kepada selainnya. Cinta kepada Allah itu yang paling pertama. Cinta kepada Allah yang paling pertama. Dan cinta kepada Rasulullah otomatis kalau cinta sama Allah, ya. Harus itu. Kadang-kadang cinta kita kepada Allah dikalahkan oleh hawa nafsu. Kadang-kadang cinta kita kepada Allah dikalahkan oleh cinta kita kepada istri. Orang yang mengalahkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada istri, ini menunjukkan selama ini dia cinta kepada istri bukan karena Allah. Tadi pagi kajian di salah satu tempat, alhamdulillah ketemu lagi dengan seorang ikhwan yang pernah mengalami futur, Pak. Futur itu apa? Futur itu masa pemberhentian dari rajin. Tadinya rajin, tiba-tiba futur. Itu ya lost control gitu, enggak rajin lagi lah. Tapi alhamdulillah udah mulai ngaji lagi, alhamdulillah. Tadinya beliau ini galau, super galau. Badan besar tapi takut sama istri. Apa masalahnya? Beliau kerja di suatu tempat yang mana tempat tersebut sangat rentan dengan riba. Artinya gajinya itu bersubhat tapi gede. Setelah mulai ikut kajian sunnah, mulai tahu dan pengen resign, dan memang sudah resign dari tempat lamanya. Istri marah-marah tuh. Sampai diintimidasi itu. Temennya yang ngenalin dia kajian sunnah dimarah-marahin, diomelin. Gara-gara apa? Gara-gara penghasilan jadi lebih kurang. Marah. Dianya takut sama istri. Badan besar takut sama istri. Kadang gitu ya. Orang perannya antagonis. Preman. Ketemu istrinya dijewer. Tapi ada orang kalem. Nyantai. Diam-diam istrinya empat. Ya Masya Allah. Makanya laki-laki yang kebanyakan ngomong, ya, itu lunak bagi istrinya. Tapi laki-laki yang diam, itu tiba-tiba jeger gitu aja, ya. Gak semuanya ya, gak semuanya. Nah, ketemu tadi, alhamdulillah, beliau sudah ngaji lagi, alhamdulillah, sudah semangat lagi. Nah, ternyata sempat galau ketika itu, ketika istrinya telah mengalahkan hujah untuk dirinya. Dan sepertinya lebih cinta pada istrinya, lebih ikut kalimat istrinya dibandingkan dengan peraturan Allah. Kalau mau disadari, ketika pasangan kita ternyata menginginkan kita berbuat munkar dan kita ikut dengan itu, berarti kita mencintai pasangan kita bukan karena Allah ketika itu. Melainkan kita menukar cinta kita kepada Allah, ditukar dengan cinta kita kepada pasangan kita. Dan tentu itu batil dan khawatirnya bisa menjadi kesyirikan. Tak khawatirnya. Syirik mahabbah, syirik cinta. Ya. Maka tidak boleh rasa cinta kita kepada Allah diseragamkan, disamakan kadarnya dengan cinta kita kepada makhluk. Enggak boleh. Ya. Cinta kita kepada Allah itu melazimkan ketundukan, peribadatan, dan siap apapun lillahi ta'ala. Tapi tentu kadarnya beda-beda. Ada orang iman lagi naik, itu siap ngapain aja. Ada orang iman lagi turun, futur. Begitulah kita jemaah sekalian tentang cinta kita kepada Allah. Dan kita tidak bisa merajut cinta kita kepada Allah dengan sempurna kecuali dengan semakin kenal kepada Allah. Kadang kita semakin kenal kepada makhluk, kita semakin enek sama dia, ya enggak? Banyak cerita itu. Makanya sebagian orang bilang, "Akhi, antum jangan terlalu dekat sama ustaz." Kenapa? Karena kalau antum dekat sama ustaz pasti di luar ekspektasi, di luar harapan antum. Selama waktu antum jauh sama ustaz, antum tuh husnuzon aja jaman. Ustaznya wah hebat, dia ilmu tinggi, pasti banyak belajarnya, pasti dia sering sujud, pasti dia tawadu, pasti dia ikhlas dan ya kan? Husnuzon sama ustaz. Nah, emang harus gitu ya. Jangan ngeliat ustaz pikirannya suudzon mulu. Wah, ini ustaz pasti makanannya duit nih. Nah, gitu kan. Enggak. Husnuzan wajib. Tapi coba pas deket-deket-deket antum temukan pak kekurangan demi kekurangan, ah ternyata ustadznya nggak sopan ngomongnya, ah ternyata ustadznya punya tompel di deket keteknya misalnya, ah ternyata ustadznya, ah ternyata, ah ternyata, ah kenyataannya nggak sesuai dengan harapan. Iya, itu kalau deket sama makhluk ya, padahal ustadz ya yang maksud ditokohkan, apalagi mungkin yang nggak ustadz. Dari jauh udah kelihatan jelek ya mungkin. Nah, apalagi dideketin ya. Itu semakin kita kenal seseorang lebih ke private-nya, semakin kita mengetahui aibnya. Oleh karena itu suami istri itu adalah orang yang paling mengetahui aib satu sama lain kan? Iya. Gimana enggak sehidup sekamar, serumah ya. Kemudian sampai suami kentut pun istri tahu. Sesuatu yang paling private aja tahu itu. Enggak ada Pak suami kentut sembarangan di luar gitu. Tapi kok di depan istri bisa? Paling bisa. Tapi di masjid lagi ngimamin kentut sembarangan enggak ada itu. Saking apa? Private. Aib private. Tapi kok di rumah bisa. Ya. Yeah. Berarti kan semakin tahu aibnya. Begitu. Dulu mungkin ketika kita menikah awal-awal, ketika nazar, ta'aruf, kenalan dengan calon, itu, wah ini angel. Kalau orang Jawa bilangnya angel, ya. Angel. Ini seperti bidadari. Inilah gadis yang aku dambakan sejak lama. Engkaulah, engkaulah, engkaulah. Puisi dibikin-bikin ya. Membuat hati wanita itu terbang. Makin sayang, makin suka, makin pengen menikah dengannya. Nikah. Akhirnya, ya seminggu bulan madu enak. Ntar bulan kedua, ya. Minggu kedua banyak bikin status tentang nikah. Tuh, saya ngeliat teman-teman saya kayak gitu. Abis nikah tuh norak, ya. Lagi norak kalau bahasa ya. Tuh lagi norak tuh orang tuh. Ya, lagi norak, ngomong, ngoceh aja nikah. Betapa indahnya berkah ya, masya Allah. Kita yang udah lama nikah atau udah berapa tahun nikah tuh sebel-sebel pengen ya. Ini orang-orang banget sih gitu kan. Ya, tapi nanti kenapa ketika udah 1 tahun nikah, 2 tahun nikah kok sikapnya enggak seperti awal-awal dulu? Karena sudah mengetahui aib masing-masing. Ah, ternyata kelihatan doang soleh. Ya, tapi ya kalau tidur naudzubillah belasak kemana-mana ya. Dan seterusnya lah dari aib-aib jemaah sekalian. Itu ketika kita mengenal manusia, semakin dalam semakin tampak kurangnya. Tapi ketika kita mengenal Allah, semakin dalam, semakin tinggi ilmu kita tentang Allah, semakin kita mengenal akan kesempurnaan dan kebaikannya. Iya. Maka orang yang paling tenang adalah orang yang paling sering berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Semakin kenal Allah, semakin tenang hati. Semakin jahil kita tentang Allah, semakin risau hati kita. Begitulah manusia. Ayo. Dan kalau kita bergantung kepada makhluk yang mana makhluk kalau kita semakin kenal semakin punya aib, maka kita akan putus asa terhadap makhluk. Dan memang begitu. Iya. Kita udah punya janji sama dia. Biasanya nepatin janji. Tapi lama-lama kita tahu, kok ini dia lama-lama curang ya. Kok ini lama-lama gini. Begitulah makhluk. Oleh karena itu, wajibkan diri kita untuk melazimkan lebih dekat selalu kepada Allah dan tidak terlalu dekat kepada makhluk. Jangan terlalu dekat sehingga semua dibuka oleh diri kita. Jangan. Tutupilah aib-aib kita di depan makhluk. Hanya Allah yang tahu. Tetapi untuk Allah kita berdekatan dengan sedekat-dekat yang kita mampu. Dengan ilmu dan amal soleh. Ya begitu jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan insyaAllah ta'ala. Ya semoga bermanfaat. Ternyata sudah 55 menit ya. Ya cukup ya Pak ya insyaAllah ya. Ini hujan-hujan enaknya tidur Pak. Ya. Maka setelah pengajian ya puas-puaskan tidur ya. Ya insyaallah. Jadikan tidur itu ibadah supaya bisa fresh nanti maghribnya. Kalau antum bilang, "Ustaz, tidur habis asar kan makruh." Hadisnya tidak sah, tidak sahih. Hadisnya tidak sahih tentang tidur setelah asar, tidak sahih hadisnya. Maka tidur setelah asar boleh. Silakan. Ya, bahkan mungkin di antara antum sebagian tadi sudah tidur di majelis taklim, ya. Jadi enggak apa-apa. Ya. Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau ba'da maghrib itu makruh. Ba'da maghrib itu makruh tidur. Ba'da maghrib makruh. Antara maghrib dan isya makruh. Enggak haram tapi makruh. Jadi yang makruh itu bukan yang sekarang. Sekarang bagus untuk maksudnya bukan bagus apa? Cocok nih buat tidurnya. Iya, begitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.